Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Baik, baik. Super ini Bu Lina. Halo Bu Lina, sedik doang. Mungkin kita akan ke dalam, Pak. Kita ya, akan melihat perjalanan kandang jurang doang dalam perjalanannya. Silakan Bu Lina dan Pak Mario. Kenapa namanya kandang jurang doang? Pertama saya ingin berbeda dari yang sudah berbeda, yang pernah dilahirkan berbeda. Kandang. Kandang itu kan tempat di mana orang menginterpretasikan cinta yang keliru, Pak Mario. Miara burung, dia senangin tapi dikandangin walaupun dikasih makan. Padahal lebih baik dia tanam sebiji, sirami dia, lalu ada tumbuhan dan dia lebat. Konsekuensi daripada keduaan adalah menyapu dan burung akan datang dengan sendirinya. Super. Cinta yang membebaskan dalam arti yang positif. Jurangnya? Jurangnya karena pemisah antara ketinggian dan dataran. Dataran rendah, si miskin dan si kaya. Saya pingin di kandang jurang doang ini mereka bersatu dan bertemu. Super. Kita akan melihat karya anak-anak di sini. Pak, saya lihat banyak sekali nih komponen-komponen elektronik ini. Iya, karena di negara ketiga mereka kerepotan menjadi tempat pembuangan komputer-komputer. Ini kalau menyatu dengan tanah yang bisa menyebabkan begitu banyak penyakit. Makanya seniman dituntut untuk bisa menjawab tentang proses perubahan itu sendiri. Makanya ini saya jadikan suatu ornamen untuk mengingatkan, ayo kita berlakukan sesuatu yang bekas itu bisa menjadi bermanfaat. Gitu. Super. Gimana Pak Mario melihat ini? Cantik sekali Pak, dan sangat kreatif. Mm-hmm. Paling tidak, ini tidak jadi mengotori tanah. Mm-hmm. Karena tidak ada yang mengotori tanah yang tidak mengotori air. Padahal tanah air itu tempat tinggal kita. Betul. Dan ini adalah tanah-tanah kita yang bermanfaat. Bukan hanya tempat bersujud dan berpijak. Anak-anak memainkan tanah liatnya menjadi suatu hiasan dinding. Bagaimana Bapak melihat anak-anak itu, Pak? Cantik sekali, Pak. Ini kalau orang mau melakukan sesuatu, bias gini, Pak. Kalau saya melihatnya, sesuatu yang sudah terkoleksi, terkumpul seperti ini, kalau orang mau menirunya, itu butuh bertahun-tahun. Butuh bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Tapi lihat bagaimana kalau kita secara utun, kata orang Jawa, secara teratur, ajak, melakukan sedikit demi sedikit, tahu-tahu menjadi sebuah unit yang besar sekali. Okay. Yang peniruannya hampir tidak mungkin. Ya. Kita ke dalam ya, Pak? Yo.